Sada Johannes Bindu 4. O kam siku kelengi, ola kam tuk man krina kalak singaku, maka ibas ia lit kesah dibata. Tapi ujilah lebih guna meteksa, entah kin payo kesah silit ibas ia e, rehna ibas dibata nari. Sebab enggon terem nabi pergua ijapapi. Bagenda me dalanna meteksa, entah kin payo kesah e, kesah dibata. Kalak singakui maka Yesus Kristus, reh kudunienda selaku manusia, kalak sibagai, lit ibas ia kesah sirehna ibas dibata nari. Tapi kalak silang akui si endan dai karena Yesus, lalit ibas ia kesah sirehna ibas dibata nari. Kesah silit ibas ia e, eme kesah sirehna ibas musuh Kristus nari. Karena si endan ngoi begindu, maka reh me ia, janah genduari ngoi ia lit ibas dunienda. Tapi kam si kerajangan dibata kap, oh anak-anakku, ngo italu kendu nabi-nabi pergua e, sebab kesah silit ibas kam, gegehen nasa kesah silit ibas kalak si kerajangan doni si jahat ena. Nabi-nabi pergua e ngerana karena perkara-perkara doni, janah donienda megiken cakapna, sebab ia si kerajangan donienda. Tapi kita si kerajangan dibata kap, ise sinandai dibata, ibagi kena cakapta, ise sila nandai dibata, la ibagi kena cakapta. Dagai bagenda modalan nama teksa, lainna kesah si tuhu-tuhu siruh naibas dibata nari, ras kesah sila tuhu-tuhu si mabai kalak papa. O kam siku kelengi, si keleng-kelengenlah kita, sebab kekelengen neiruh naibas dibata nari kap. Kalak sir kelengate, anak dibata kap ia, canah itandaina dibata. Kalak silar kelengate, labo itandaina dibata, sebab dibata kekelengen kap. Dibata anggon sidahkan kekelengen naman banta alu nuruh anak nasi tonggal ku dunienda, gelah kita ngeluh arah ia. Enda me kekelengen nei, labo kita si enggo engkelengi dibata, tapi ia ngesing kelengi kita. Maka isuruhna anakna ku dunienda, gelah arah ia kita iperdamekan ras dibata, alu ngalemi dosa-dosanta. O kam siku kelengi, adibagenda kin kelengna ati dibata man banta, kita rutang si keleng-kelengen sapih-sapih kita. Aminna ise pelanggong idah dibata, tapi adi si keleng-kelengen kita, dibata ringan i tengah-tengah ta, janah kekelengenna jadi serta i tengah-tengah ta. Alu bagai, si teh kita ringan ibas dibata, janah dibata ringan ibas kita, sebab enggo kita dat bagin ibas kesah si ibre kena man banta. Janah enggo si idah ras si beritakan man kalak si deban, maka bapa enggo nuruh anakna engklini dunienda. Adilit kalak singa tak kenca maka Yesus eme anak dibata, dibata ringan ibas ia, janah ia ringan ibas dibata. Janah kita jine enggo meteh, janah tek nandangi kekelengen dibata man banta. Dibata kekelengen kap, janah ise sir kelengate, ia ringan ibas dibata, janah dibata ringan ibas ia. Kekelengen ibahan jadi serta ibas kita, gelah kita lambiar jumpa ras dibata ibas wari pengadilan. La kita biar sebab kegeluhan ta ibas dunienda, bali ras kegeluhan Kristus, sangana ia i dunienda dengar. Ibas kelengate lalit kebiaran. Kekelengen si serta, rebahansa kita lanaim biar. Hukuman ngesir bahansa turah kebiaran, maka kalak simbiar dengar, tandana, langalit ibasia kelengate si serta. Kita engkelengi, sebab leben ia engkelengi kita. Adilit kalak singata kenca maka keleng hatena dibata, tapi nembeh hatena mansininana kalak si bagai pergua. Sebab kalak silang kelengi seninana si idahna, labo tuhu ia engkelengi dibata sila idahna. Enda memerintah si enggo sialoken ibas Kristus nari, ise si engkelengi dibata, harus maka iklengina pe seninana.